Fa'idatun ay hadihi fa'idah. Yahrumut tatahuru bil musabbalil syurbi wa kadza bima juhila haluhu alal auja. Wa kadza hamlu syai'in minal musabbali ila ghairi mahallihi. Ini ada faedah ya, ada faedah atau tambahan keterangan di pembahasan ini, yaitu tentang air yang haram digunakan untuk selain wudu ya. Air yang haram digunakan wudu, mohon maaf. Jadi di sini ada dua hal air yang diharamkan untuk digunakan wudu. Dua air yang haram digunakan wudu. Air yang pertama adalah musabbal lisurbi, air yang disediakan untuk minum. Jadi di zaman dahulu, karena memang di depan rumah sering ada orang-orang yang bepergian, yang musafir, yang melewati depan rumah. Orang zaman dahulu di Arab pastinya ya, ada beberapa orang yang suka rela menyiapkan minuman di depan rumahnya. Jadi menyiapkan air yang ditempatkan di depan rumah, dan air itu ditujukan untuk orang-orang musafir yang ingin minum ya. Itu namanya musabbal lisurbi, air yang disediakan untuk minum. Air yang disediakan untuk minum ini haram untuk digunakan wudu ya. Haram digunakan wudu. Jadi walaupun wudu adalah ibadah, tetapi karena memang air yang disediakan oleh pemiliknya ini tujuannya tidak digunakan untuk wudu, maka haram hukumnya menggunakan air itu untuk wudu. Menurut ulama, sebagian pendapat ya, yang dikategorikan pendapat itu kuat, yaitu aujah, selain air yang disediakan untuk minum, diharamkan juga menggunakan air yang tidak diketahui statusnya, ya, tidak diketahui statusnya. Jadi ada orang yang menempatkan air di depan rumahnya, tetapi air itu tidak ada keterangan yang jelas apakah dipakai untuk wudu, apakah disediakan untuk wudu, ataukah disediakan untuk minum. Ya. Ini namanya majuhila haluhu, air yang disediakan oleh pemiliknya, tapi tujuan penyediaan itu tidak jelas, apakah untuk minum, apakah untuk wudu. Ini menurut pendapat aujah, pendapat yang lebih kuat, hukumnya juga sama seperti sebelumnya, yaitu haram ya. Dan selain keharaman wudu menggunakan air yang disediakan untuk minum, haram juga memindahkan air itu ke tempat lain ya. Jadi memindahkan ke tempat lain itu hukumnya haram. Jadi kalau ada air yang disediakan untuk minum, jadi yang diperbolehkan hanyalah minum dari air tersebut ya, tidak boleh memindahkan ke tempat lain. Wal yaktasir ayil mutawatti hatman ay wujuban ala ghusli aw mashi wajibin. Fala yajuzu tathlitsun wala ityanun wala ityanu sa'iri sunani lidziki waqtin an idraki sholati kulliha fihi kama sarraha bihil Baghawi wa ghairuhu wa tabi'ahu mutaakhirun. Ada beberapa kondisi yang menjadikan seseorang yang wudu dia tidak sunah lagi melakukan beberapa kesunahan ya. Jadi ini menjelaskan tentang kondisi-kondisi yang menjadikan kesunahan wudu tidak boleh lagi dilakukan. Salah satu kondisi itu adalah waktu sholat yang sudah sempit. Jadi waktu sholat yang sudah sempit, misalkan hanya cukup untuk digunakan 4 rokaat, bila sholatnya 4 rokaat ya. Misalkan waktu sholat duhur, waktunya hanya cukup digunakan 4 rokaat. Setelah salam langsung masuk waktu asar. Bila kondisinya demikian, maka seorang yang wudu ingin melakukan sholat duhur tadi, dia diharuskan hanya meringkas basuhan fardu saja, hanya meringkas melakukan kefarduan fardu saja. Dalam arti tidak boleh melakukan kesunahan mengusap 3 kali atau membasuh 3 kali, dan tidak boleh juga melakukan kesunahan-kesunahan yang lain. Karena demi agar sholat yang dilakukan tidak keluar dari waktu ya. Jadi pilihan antara melakukan kesunahan atau pilihan mempertahankan sholat di dalam waktu ini lebih dimenangkan dari lebih dimenangkan yang kedua ya. Jadi diharuskan untuk sholat di dalam waktu diharuskan untuk memilih sholat di dalam waktu daripada memilih sunnah ya, daripada memilih sunnah. Dan sholat di dalam waktu ini yang bisa menggugurkan kesunahan adalah menempatkan keseluruhan sholat ya, menempatkan keseluruhan sholat di dalam waktu. Artinya kalau sholatnya 4 rakaat harus seluruhnya masih ada di dalam waktu ya. Tidak boleh sebagian ada di luar waktu. Lakin afta fi fawati sholati lau akmala sunanaha bi ayatiha walau lam yudrik rakaatan wa qad yufarraqu bi annahu famastahula bil maqsud fakana kama law madda fil qiraah. Jadi afta ini yang berfatwa Bagawi ya. Di dalam bab wudu, Babawi menjelaskan hukum yang demikian ya, menjelaskan hukum yang demikian. Seorang tidak boleh melakukan sunnah wudu, seorang tidak boleh melakukan sunnah wudu bila sunnah wudu itu berdampak pada keluarnya sebagian sholat dari waktunya. Tetapi Imam Babawi berfatwa di dalam bab sholat, di dalam bab tentang sholat qadha. Seseorang boleh melakukan kesunahan sholat. Seseorang boleh melakukan kesunahan sholat walaupun dia keluar waktu ya, walaupun kesunahan itu berdampak pada keluarnya sebagian sholat. Jadi ini seakan-akan dua keterangan yang bertentangan ya. Di bab wudu mengatakan tidak boleh melakukan kesunahan yang berakibat sebagian sholat keluar dari waktu. Di bab sholat mengatakan boleh melakukan kesunahan sholat walaupun mengakibatkan sebagian sholat keluar dari waktu. Tapi para ulama membedakan dua hal tersebut ya. Kesunahan wudu dan kesunahan sholat ini dibedakan dengan kalau di dalam sholat itu seseorang melakukan tujuan dari ibadah ya. Tapi kalau di dalam wudu, seorang yang melakukan kesunahan itu dia kesunahannya bukan kesunahan tujuan ibadah, tetapi kesunahan pelantara ibadah. Jadi kan wudu adalah pelantara sholat ya, karena wudu memang salah satu syarat dari sholat. Jadi melakukan wudu tujuannya adalah untuk melakukan sholat. Jadi walaupun wudu ibadah, tetapi status ibadah wudu ini sebagai pelantara dari sholat. Maka melakukan kesunahan di pelantara dan melakukan kesunahan di tujuan yaitu sholat ini hukumnya berbeda. Jadi karena sholat ini merupakan tujuan, ibadah yang tujuan, maka memiliki hukum yang tidak dimiliki oleh wudu ya. Dalam arti boleh melakukan kesunahan sholat walaupun berdampak pada keluarnya sebagian sholat di luar waktu. Aukilatima, wallahu a'lamu bishawab.